بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah hingga saat ini Allah memberi kita kesehatan dan kekuatan iman sehingga kita dapat terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagaimana kita diberi kekuatan untuk tetap melanjutkan iman kita, ibadah kita, kita pun kelak di akhir usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memiliki rasa cinta kepada orang-orang soleh di dalam hati kita. Rasa cinta kepada orang soleh ini merupakan salah satu nikmat dari sekian banyak nikmat Allah yang seringkali kita lupa untuk mensyukurinya. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan ini. Tidak semua orang mampu mencintai orang-orang yang soleh. Jika Allah menakdirkan, jika Allah memberi taufik hati kita untuk mencintai kaum solehin, maka itu pertanda bahwasannya kita insya Allah termasuk orang-orang yang telah disiapkan tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Anda mungkin bertanya, bagaimana saya dapat menyatakan pernyataan seperti ini? Pernyataan ini saya ambil berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, "Al mar'u ma'a man ahab." Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan bersama yang dicintainya. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Artinya, jika kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kita cinta kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, jika kita cinta kepada para auliya wasolihin, maka insyaallah kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka di Jannatil Firdaus, di surga yang paling tinggi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, rasa cinta ini hendaknya kita pupuk. Rasa cinta ini hendaknya kita sirami sehingga tumbuh mengakar dengan kuat dan membuahkan hasil yang sebaik-baiknya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita pelajari Al-Qur'an, maka kita akan melihat begitu banyak kisah-kisah kehidupan kaum solehin, kisah-kisah kehidupan para nabi, para rasul, para wali yang diceritakan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mewahyukan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan kisah-kisah para rasul itu kami sampaikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang dengannya kami memperteguh hatimu. Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati yang terbaik dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah masih diperteguh, diperkuat dengan kisah-kisah kehidupan para rasul, para nabi, para wali dan kaum salihin. Kita melihat di Al-Qur'an ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Isa, ada kisah Nabi Ibrahim, ada kisah Nabi Ismail dan lain sebagainya. Kita juga melihat kisah kaum salihin seperti kisah Ashabul Kahfi. Kemudian kita juga melihat kisahnya Sayyidatuna Maryam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak menyampaikan cerita kehidupan orang-orang yang soleh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneladani Al-Qur'an. Beliau sampaikan kepada para sahabat, kana abidan, dahulu ada seorang ahli ibadah di Bani Israel, dahulu ada seorang ulama di Bani Israel, dahulu ada orang ini di Bani Israel. Bahkan terkadang Rasul menyebutkan namanya dengan jelas. Dulu ada seorang yang bernama Jurais. Rasul ceritakan ini kepada para sahabat. Kisah-kisah kaum solehin ini sangat bermanfaat. Kalau kita ceritakan kepada keluarga kita, kita ceritakan kepada anak kita, kita ceritakan kepada istri kita, kepada teman kita, dan kita ceritakan kepada diri kita sendiri, maka akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Karena itu, marilah kita bersama-sama mempelajari kehidupan orang-orang yang soleh. Dan pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah saya akan menyampaikan sekelumit sepenggal dari kisah kehidupan salah seorang ulama yang namanya tersebar di alam ini, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah yang madhabnya diikuti oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia ini, dan madhabnya tersebar di berbagai belahan dunia. Imam Syafi'i ini adalah salah seorang dari imam empat madhab yang nasab beliau masih bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada kakek Rasul yang bernama Abdu Manaf. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mempelajari kehidupan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada abad kedua, yaitu pada tahun 150 Hijriah. Hari di mana Imam Syafi'i lahir kebetulan bertepatan dengan hari wafatnya seorang imam besar, yaitu Imam Abu Hanifah. Sehingga para ulama mengatakan malam ini telah wafat seorang imam dan lahir seorang imam. Kemudian selang beberapa waktu tidak lama dari lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah, ayah Imam Syafi'i tercinta meninggalkan dunia yang fana ini. Sehingga Imam Syafi'i tumbuh sebagai seorang anak yatim. Saat itu Imam Syafi'i dilahirkan di kota Gaza, Palestina, yang jauh dari keluarganya yang berada di Mekah, jauh dari pamannya, jauh dari bibinya, jauh dari sanak kerabatnya. Sang ibu yang miskin, sang ibu yang kurang mampu, melihat anaknya yang yatim ini tak sampai hati jika anaknya harus tinggal di kota Gaza jauh dari keluarganya dalam kehidupan yang papa, dalam kehidupan yang sangat sederhana. Oleh karena itu, ibu yang penuh cinta ini pun mengambil inisiatif untuk membawa Imam Syafi'i kembali ke kota Mekah. Maka pada saat Imam Syafi'i berusia 2 tahun atau kurang lebih hampir 2 tahun, sang ibu membawa Imam Syafi'i kembali ke kota Mekah. Di sanalah Imam Syafi'i belajar dengan giat, dengan tekun, untuk akhirnya beliau menjadi seorang ulama besar. Perjuangan Imam Syafi'i untuk menjadi ulama besar bukan begitu saja. Perjuangan yang berat, perjuangan yang benar-benar dengan segenap tenaga. Saya akan coba nukilkan bagaimana perjuangan Imam Syafi'i di dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah seorang yang miskin. Sebagaimana kita ketahui, di masa itu harga kertas sangat mahal. Imam Syafi'i sebagai seorang pelajar butuh kepada alat tulis, butuh kepada kertas, kalau sekarang butuh kepada buku, butuh kepada bolpen dan lain sebagainya. Tetapi kemiskinan Imam Syafi'i ini membuat beliau tidak mampu membeli selembar kertas sekalipun. Tapi beliau tidak patah semangat, tetapi beliau tidak putus semangat. Justru ini semakin memacu semangat beliau untuk menjadi orang yang berguna bagi agama, bagi masyarakat dan bangsa. Maka Imam Syafi'i pun mengambil pecahan-pecahan tembikar, mengambil pelepah-pelepah kurma, mengambil tulang belulang, beliau kumpulkan. Kemudian saat beliau menghadiri majelis ilmu, saat beliau menghadiri suatu pengajian, ilmu-ilmu yang beliau dapat, beliau catat di tulang belulang, beliau catat di lembaran-lembaran pelepah kurma, beliau catat di pecahan-pecahan tembikar. Beliau mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mereka dahulu juga menulis hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lembaran-lembaran pelepah kurma, di tulang belulang. Hari demi hari berlalu dengan demikian, terus Imam Syafi'i menulis apa yang beliau dapatkan di dalam tulang belulang tersebut. Setelah itu, setiap hari apa yang beliau tulis, beliau bawa pulang. Sampai di rumah, diletakkan di dalam sebuah guci yang besar. Karena begitu banyak catatan-catatan Imam Syafi'i yang menunjukkan beliau sangat bersemangat dalam menuntut ilmu, guci yang besar itu pun akhirnya tidak memuat lagi tulang belulang, pecahan tembikar yang dikumpulkan oleh Imam Syafi'i di dalamnya. Beginilah Imam Syafi'i belajar. Sehingga pada usia 7 tahun, Imam Syafi'i menjadi seorang bocah yang telah hafal Al-Quran. Hafal dengan benar-benar bacaannya, dengan tajwidnya, paham tafsirnya, hafal dengan sangat sempurna. Karena apa? Karena beliau adalah seorang yang betul-betul ingin mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh di lingkungan para ulama. Pamannya adalah para ulama, masyarakat sekitarnya orang-orang yang gemar menuntut ilmu. Demikianlah Imam Syafi'i belajar Al-Qur'an terus, belajar Al-Qur'an terus. Beliau bukan cuma menghafalkannya. Bahkan dikenal beliau adalah sebagai seorang pemuda yang suaranya jika membaca Al-Qur'an lembut menyentuh hati. Suaranya merdu, enak untuk didengarkan. Suaranya mampu mengingatkan orang-orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun akan teringat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan kekasih-kekasih Allah siapa mereka. Mereka itu adalah orang-orang idzaru dzikrullah, orang-orang yang jika dipandang wajah mereka maka segera mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Imam Syafi'i semenjak kecil. Sehingga orang-orang yang ada di kota Mekah, mereka mengatakan, dahulu jika kami ingin menangis, jika ingin menangis karena Allah, kami akan mendatangi pemuda dari suku Abdul Muthalib, yaitu Imam Syafi'i. Kami akan datang kepada beliau, meminta beliau untuk membacakan Al-Quran. Dan ketika beliau membacakan Al-Quran, maka mulailah kami meneteskan air mata. Air mata kami mengalir tanpa terasa. Kemudian mulailah orang-orang yang berada di depan Imam Syafi'i satu demi satu berjatuhan pingsan. Karena apa? Karena khusyuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Imam Syafi'i. Bahkan sebagian besar dari yang hadir saat itu, mereka menangis terisak-isak, sebagian pun menjerit histeris. Jika sudah seperti ini yang terjadi, maka Imam Syafi'i rahimahullah menghentikan bacaannya, rahmatan, karena Imam Syafi'i sayang kepada mereka semua. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beginilah Imam Syafi'i. Beliau bukan cuma paham artinya, bukan cuma khusyuk dalam membacanya, tapi beliau juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai bacaan Al-Quran Imam Syafi'i, maka kita akan takjub. Karena beliau setiap hari khatam Al-Quran. Beliau khatamkan Al-Quran itu setiap hari sekali. Lalu bagaimana dengan kita? Ini di hari-hari yang biasa. Jika di bulan Ramadan, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, dianjurkan kita kalau di bulan Ramadan untuk memperbanyak amal. Maka Imam Syafi'i pun di bulan Ramadan memperbanyak amal solehnya. Di hari-hari biasa, beliau cuma baca Al-Quran setiap hari khatam sekali. Kalau di bulan Ramadan, beliau khatam satu hari dua kali dan semuanya dalam sholat. Sehingga jika Ramadannya itu 30 hari, dalam satu bulan penuh, beliau khatam 60 kali. Lalu coba kita bandingkan dengan kita semua, siapakah di antara kita yang satu hari khatam Al-Quran? Siapakah di antara kita yang tiga hari sekali khatam Al-Quran? Siapakah di antara kita yang mungkin seminggu sekali khatam Al-Quran? Siapakah di antara kita yang mungkin sebulan sekali khatam Al-Quran? Atau bahkan mungkin di antara kita banyak yang setahun sekalipun belum khatam Al-Quran? Mari kita contoh Imam Syafi'i, perhatian di dalam Al-Quran. Tidak mungkin seseorang dapat menjadi ulama jika dia tidak memiliki perhatian yang besar kepada Al-Quran, wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, surat yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, dialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, begitu manisnya Al-Quran. Jika kita ingin menjadi orang-orang yang soleh, jika kita ingin menyucikan dosa-dosa kita, mari kita banyak baca Al-Quran, insyaAllah, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, untuk setiap huruf dari apa yang kita baca, maka untuk satu huruf itu adalah hasanah, satu kebajikan, dan satu kebajikan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan, kata Rasul, alif itu adalah satu huruf, alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jika kita mengucapkan alif lam mim, itu bukan satu huruf, melainkan tiga huruf. Sekedar itu kita dapatkan 30 pahala. Lalu bagaimana jika satu hari kita baca 100 ayat, jika satu hari kita baca satu juz, atau satu hari kita khatam Al-Quran, berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beginilah Imam Syafi'i. Usia 7 tahun khatam Al-Quran, hafal Al-Quran, membacanya tiap hari, hingga khatam setiap hari. Sehingga perhatian Imam Syafi'i bukan cuma pada Al-Quran, beliau ahli bahasa, beliau belajar bahasa dari pedalaman-pedalaman Arab, dari suku Hudzail dan lain sebagainya. Sehingga dalam pengetahuan Imam Syafi'i tentang ayat Al-Qur'an, tentang hadis, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, karena beliau mempelajari bahasa Arab yang masih asli, bahasa Arab yang belum tercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Perhatian Imam Syafi'i sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak terbatas pada Al-Qur'an. Sebagai seorang pecinta Rasulullah SAW, sebagaimana kita ketahui, seorang pecinta akan suka mendengarkan ucapan kekasihnya. Seorang pecinta akan senang untuk mengucapkan ucapan kekasihnya. Seorang pecinta akan senang untuk menyebut nama kekasihnya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah suka menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah suka mendengar ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah juga suka menghafal ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau suka menghafal wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, aku ingin umat Islam ini memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat Imam Syafi'i menginjak usia 10 tahun, beliau telah hafal kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik bin Anas, Imam Ahlul Madinah, yaitu kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta yang besar itu, yang tebal itu, beliau hafalkan saat beliau berusia 10 tahun. Inilah salah satu bukti cintanya Imam Syafi'i kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Imam Syafi'i menginjak usia 13 tahun, beliau berangkat ke kota Madinah untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang di zaman tabi'in dan tabi'it tabi'in, para ulama tempo dulu, para ulama salaf, mereka senantiasa menuntut ilmu dari para ulama. Mereka belajar langsung dari guru ke guru, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul kepada para sahabat. Rasul mendidik para sahabat secara langsung, para sahabat mendidik para tabi'in secara langsung, para tabi'in mendidik para tabi'it tabi'in secara langsung. Begitulah metode pendidikan dahulu, sehingga benar-benar barokah. Orang-orang dahulu jika mau belajar sesuatu, mereka datangi gurunya, meskipun jauhnya itu jaraknya ribuan kilo, meskipun harus pergi ke luar negeri. Seperti Imam Syafi'i, beliau ingin menuntut ilmu dari Imam Malik bin Anas. Kitab Muwatta ada, beliau telah hafal kitab hadis, tetapi tidak merasa cukup dengan menghafalkan hadis yang berasal dari Imam Malik. Tetapi beliau ingin mendatangi bagaimana guru ini menjelaskan hadis-hadis tersebut langsung dari lisannya. Maka usia 13 tahun, Imam Syafi'i berangkat ke kota Madinah, kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kotanya manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tibalah beliau di Masjid Nabawi. Saat itu Imam Malik rahimahullah sedang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada murid-muridnya, kepada para pendengarnya. Pada saat itulah Imam Syafi'i duduk di barisan yang paling belakang. Ketika mendengar Imam Malik menyampaikan hadis-hadisnya satu persatu, lengkap dengan sanadnya, lengkap dengan perawinya, pada saat itulah Imam Syafi'i mengangkat tangan kirinya, kemudian mengangkat jari telunjuknya. Imam Syafi'i kemudian seakan-akan menulis sesuatu di punggung tangan kirinya. Perbuatan Imam Syafi'i, seorang anak yang berusia 13 tahun ini, menarik perhatian Imam Malik, perhatian seorang ulama yang mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW kepada mereka yang hadir di majlisnya, Rasulullah paham betul siapa satu demi satu. Rasul memberikan perhatian penuh kepada mereka semua. Begitu pula Imam Malik. Beliau perhatikan ini bocah dari tadi menulis di punggungnya. Setelah Imam Malik selesai dari menyampaikan hadis-hadisnya dan majlis itu telah selesai, maka Imam Syafi'i dipanggil oleh Imam Malik. Wahai bocah, wahai anak, aku lihat engkau tadi bermain-main dengan tanganmu, jari telunjukmu, engkau gerak-gerakkan di punggung tangan kirimu. Apa yang sedang kamu lakukan? Maka Imam Syafi'i menjawab, wahai Imam, aku tidak bermain-main dengan tanganku, tetapi aku menulis semua hadis yang kamu sampaikan tadi di tanganku. Artinya, beliau menghafalkan semuanya di hatinya. Maka Imam Malik mengatakan, coba buktikan ucapanmu. Imam Syafi'i pun segera mengulangi semua hadis yang disampaikan oleh Imam Malik satu persatu, lengkap dengan perawinya, lengkap dengan sanadnya, tanpa ada yang salah satu huruf pun. Tidak ada satu huruf pun yang salah. Inilah kehebatan Imam Syafi'i. Beliau hafal semua hadis tersebut hanya dengan sekali mendengar apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Ini menunjukkan kesucian hatinya. Sehingga ketika hafalan Imam Syafi'i terasa sedikit berubah, beliau pun mengatakan kepada gurunya yang bernama Imam Waqi', Syekh Waqi'. Saat itulah Imam Syafi'i berkata dalam syairnya, Syakautu ilal waqi'i su'a hifdi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, wa'alamani bi'annal ilma nurun, wa nurullah la yu'tahul asi. Saya katakan kepada Waqi', aku mengeluh kepadanya, hafalanku sekarang, kekuatan hafalanku tidak seperti dulu lagi. Kekuatan hafalanku tidak seperti dulu lagi. Maka Imam Waqi' ini mengajarkan kepadaku, hendaknya engkau tinggalkan maksiat. Beliau mengatakan kepadaku, sesungguhnya ilmu Allah itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang suka bermaksiat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kunci kekuatan hafalan dari Imam Syafi'i, kesucian hati, ketakwaan dan menjauhi maksiat, sehingga tumbuhlah beliau menjadi seorang ulama besar. Imam Malik pun ketika melihat seorang anak yang sangat berbakat ini, beliau katakan, "Wahai anak, mulai saat ini engkau jangan duduk di bagian belakang, engkau duduk di depan." Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab Imam Syafi'i terhadap gurunya ini, Imam Malik? Bagaimana Imam Syafi'i ketika menuntut ilmu kepada Imam Malik? Imam Syafi'i menceritakan, dahulu ketika aku belajar kepada Imam Malik, saat aku diperintahkan untuk membaca buku, maka aku buka lembaran buku itu dengan sangat hati-hati, dengan sangat perlahan, karena aku tidak ingin suara gesekan kertas itu terdengar oleh guruku, karena aku menghormatinya, karena aku menyayanginya, karena ia sangat berwibawa dalam pandanganku. Coba kita lihat bagaimana ta'zim, bagaimana pengagungan seorang murid kepada gurunya. Inilah yang membuahkan hasil. Jika seorang murid betul-betul memuliakan gurunya seperti ini, maka ilmu akan turun kepadanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ilmu ladunni. Inilah Imam Syafi'i ketika dia berguru kepada Imam Malik. Lain halnya dengan kita saat ini, jika kita hadir di sebuah majlis, kita duduk di sebuah majlis, kita masih sering mendengar suara dering telepon, kita masih sering mendengar suara handphone, kita masih sering mendengar orang-orang yang memainkan sesuatu di tangannya, yang membuat majlis itu tidak khusyuk. Kita masih sering mendengar orang yang berbincang satu dengan yang lain sendiri, sehingga heibah, sehingga kekhusyuan, sehingga wibawa majlis itu sirna karena adanya suara-suara yang tidak berkepentingan. Inilah yang menyebabkan barakatul ilm lenyap, berkahnya ilmu itu lenyap. Insyaallah kalau kita mau meneladani ulama-ulama salaf seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah dan para ulama lainnya, insyaallah kita akan dapat barakatul ilm, berkahnya ilmu. Saya masih ingat kata guru saya, jika engkau sedang belajar kepada dengan saya, kemudian di pojok sana ada helikopter yang jatuh, di pojok sana ada helikopter yang jatuh, kamu jangan menoleh ke sana, tetap perhatianmu kepada aku. Seperti itu kami dulu diajarkan oleh para ulama, untuk menghormati ilmu, untuk memuliakan ilmu. Jangan sampai ada yang memalingkan perhatian kami dari urusan dunia ini kepada dari ilmu. Jangan sampai perhatian kami berpaling dari kepada dunia saat kami sedang menuntut ilmu. Dididik sedemikian hebat. Karena itulah jalan para aulia, itulah jalan para sulaha. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegigihan Imam Syafi'i membuahkan hasil. Saat beliau mencapai usia 15 tahun, batas usia baligh, Imam Syafi'i telah ditunjuk oleh salah seorang gurunya di Mekah, seorang ulama besar di Mekah yang bernama Syekh Muslim bin Zanji, untuk memberikan fatwa. Beliau katakan, sudah tiba waktunya bagimu, wahai Muhammad bin Idris, untuk memberikan fatwa-fatwa ilmiah kepada masyarakat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, memberikan fatwa di tengah ulama besar yang begitu banyak di zaman itu, di tengah masih ada para tabi'in, Imam Syafi'i diberi kepercayaan padahal usia beliau baru 15 tahun. Bagaimana hebatnya ilmu beliau. Imam Syafi'i ini karena memiliki perhatian yang sangat besar kepada Al-Quran, perhatian yang besar kepada hadis Rasulullah SAW, penghormatan kepada para ulama, maka Allah memberkati ilmunya. Allah jadikan ilmunya itu bermanfaat bagi kita semua hingga saat ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan memberikan contoh bagaimana penghargaan Imam Syafi'i, penghormatan Imam Syafi'i, perhatian Imam Syafi'i kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau memuliakan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i dahulu semasa belajar di Mekah, Imam Syafi'i punya seorang guru yang bernama Imam Sufyan bin Uyainah. Beliau sering menghadiri majlis Imam Sufyan bin Uyainah. Suatu hari ketika beliau duduk di majlis Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan bin Uyainah menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar hadis Rasul yang menyentuh hatinya, menyentuh nuraninya, Imam Syafi'i rahimahullah tak kuasa menahan dirinya. Beliau pun jatuh pingsan karena hatinya dipenuhi dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat Imam Syafi'i yang jatuh tersungkur, seorang yang hadir berkata kepada Imam Sufyan bin Uyainah, "Wahai Imam Sufyan bin Uyainah, apakah Syafi'i meninggal dunia? Apakah Muhammad bin Idris meninggal dunia?" Karena tubuh beliau tidak bergerak sedikit pun. Maka Imam Sufyan bin Uyainah berkata, "Andai kata benar dia meninggal dunia, maka telah meninggal dunia seorang manusia yang paling utama di zamannya." Imam Sufyan bin Uyainah, seorang guru, menyatakan muridnya ini orang yang paling mulia di zamannya. Karena ia betul-betul mengetahui bagaimana kedudukan Imam Syafi'i rahimahullah. Setelah itu Imam Syafi'i diberi majlis tersendiri di Masjidil Haram, membuat halaqah ilmiah tersendiri di Masjidil Haram. Imam Sufyan bin Uyainah pun buat halaqah seperti biasanya. Banyak orang-orang besar yang hadir di halaqah Imam Syafi'i. Di antaranya adalah murid beliau tercinta, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ketika menunaikan ibadah haji dari Baghdad ke Mekah, beliau masuk Masjidil Haram, beliau duduk di halaqah Imam Syafi'i, di majlis Imam Syafi'i, dan tidak duduk di majlisnya Imam Sufyan bin Uyainah. Karena beliau mengetahui majlis Imam Syafi'i ini luar biasa nilainya. Karena beliau mengetahui kebesaran dari Imam Syafi'i meskipun beliau masih muda, meskipun usianya masih dalam taraf remaja. Beginilah para ulama, tidak melihat usia seseorang, tapi yang dilihat bagaimana ketakwaannya, bagaimana kualitas ilmunya, bagaimana kepribadiannya. Karena mereka semua haus akan ilmu yang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang takut kepadanya. Sebagaimana diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah ini adalah para ulama. Itulah para ulama yang sejati, dan insya Allah Imam Syafi'i adalah salah satu di antaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, "La tasubbu Quraisyan fa inna 'alimaha yamla'ul arda 'ilman." Janganlah kalian mencaci orang-orang Quraisy. Janganlah kalian memaki orang-orang Quraisy, karena sesungguhnya salah seorang yang berilmu dari orang Quraisy ini, ilmunya akan memenuhi bumi. Ilmunya akan memadati bumi. Orang yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, menurut para ulama adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yab'atsu ila hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada umat ini dalam kurun waktu setiap 100 tahun seseorang yang akan memperbarui agama ini. Para ulama mengatakan pembaharu yang dimaksud pada abad pertama adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sedangkan pada abad kedua adalah Imam Syafi'i. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang ulama yang hafal 1 juta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari coba kita pelajari bagaimana ibadah Imam Syafi'i, bagaimana ketakwaan Imam Syafi'i, bagaimana ilmu Imam Syafi'i. Para ulama menceritakan bahwasanya Imam Syafi'i adalah seorang yang sangat dermawan. Bagaimana kedermawanan Imam Syafi'i? Dikatakan dalam berbagai riwayat, suatu ketika Imam Syafi'i pulang dari Yaman. Setelah beberapa saat beliau tinggal di sana untuk kembali ke kota Mekah. Pada saat itu, ketika hendak masuki kota Mekah, beliau dirikan sebuah tenda tepat di luar kota Mekah, di perbatasan kota Mekah. Masyarakat pun yang ingin bertemu dengan beliau karena rindu setelah lama berpisah, berbondong-bondong mengunjungi beliau keluar dari kota Mekah menuju kemah Imam Syafi'i, menuju tenda Imam Syafi'i. Di sanalah Imam Syafi'i yang saat itu membawa 10 ribu keping uang emas, 10 ribu dinar, membagi-bagikan uang itu kepada masyarakat yang datang untuk bertemu dengan beliau. Sehingga setelah uang itu habis semuanya, barulah Imam Syafi'i masuk ke dalam kota Mekah tanpa membawa uang yang 10 ribu dinar tadi. Inilah salah satu contoh kedermawanan Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lain, ketika Imam Syafi'i menuju sebuah pasar, sebuah riwayat mengatakan menuju pasar sepatu, riwayat yang lain mengatakan menuju pasar besi, sampailah di situ Imam Syafi'i mengendarai keledainya. Cambuk yang beliau pegang tiba-tiba jatuh. Ketika cambuk itu jatuh ke tanah, seorang yang melihatnya segera memungut dan mengambilkannya untuk Imam Syafi'i. Untuk memuliakan Imam Syafi'i, beliau segera mengambilkan cambuk itu. Cambuk yang kotor pun dibersihkan dengan baju orang tersebut. Kemudian orang itu menyerahkannya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i melihat perlakuan orang tersebut, orang yang tidak dikenalnya, yang telah membantunya, maka Imam Syafi'i berkata kepada pembantunya, "Wahai pembantuku, berikan semua uangku yang kamu bawa kepada orang ini." Maka dihadiahkanlah uang, sejumlah uang kepada orang tersebut, dan ternyata setelah dihitung, jumlah uang tersebut adalah 7 keping uang emas, 7 dinar, atau 9 keping uang emas, 9 dinar. Hanya mengambilkan cambuk yang jatuh, Imam Syafi'i membalasnya dengan uang yang begitu besar, 7 keping hingga 9 keping uang emas, bukan jumlah yang sedikit. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, yang dilakukan Imam Syafi'i ini tiada lain adalah meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, meneladani hadis Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Jika ada seseorang yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah ia dengan kebaikan yang sama. Jika kamu tidak mampu, maka doakanlah ia." Apakah kita telah mencontoh akhlak Rasul ini? Apakah kita telah menunaikan sabda Rasul ini? Seringkali ketika seseorang memberikan hadiah kepada kita, kita bukannya membalas minimal dengan ucapan terima kasih. Kadang terima kasih pun tidak kita ucapkan. Sering kita pun masih menuduh niat-niat orang ini apa. Seringkali kemudian kita mencela pemberiannya. Seringkali kita mencari cacat aib dari pemberiannya. Bahkan mendoakan orang ini pun kita tidak. Siapa yang kita contoh jika akhlak kita seperti ini? Mari kita contoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Mari kita contoh akhlak Imam Syafi'i yang kami sebutkan di atas. Bagaimana beliau membalas seseorang yang mengambilkan cambuknya dengan 7 keping hingga 9 keping uang emas dinar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah ketika pulang dari masjid bersama seorang temannya, tepat di depan pintu rumah Imam Syafi'i telah menunggu seorang pemuda. Pemuda itu kemudian memberikan sekantong uang emas. Sekantong uang emas diberikan kepada Imam Syafi'i. "Wahai Imam, ini hadiah dari majikanku untuk Anda." Maka Imam Syafi'i pun menerimanya dan memasukkannya ke dalam saku bajunya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu bersabda yang artinya, jika ada seseorang memberikan suatu pemberian kepadamu, jika engkau masih memerlukan, maka gunakanlah pemberian itu. Dan jika engkau tidak memerlukan, engkau telah merasa cukup, maka terimalah dan berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Peristiwa ini terjadi ketika Sayyidina Umar bin Khattab diberi hadiah oleh seseorang di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar menolak pemberian itu karena merasa beliau tidak membutuhkannya. Beliau sudah ada, tapi Rasul menegurnya. Terimalah wahai Umar, jika engkau tidak membutuhkan, serahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Jika engkau membutuhkan, maka manfaatkanlah sesuai dengan kebutuhanmu. Maka Imam Syafi'i pun menerima pemberian itu mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau letakkan di dalam saku bajunya. Sebelum Imam Syafi'i melangkah ke dalam rumah, dari arah masjid telah datang seorang yang tergopoh-gopoh mengatakan, wahai imam, tolonglah. Ada seorang wanita yang malam ini melahirkan dan ia tidak memiliki biaya untuk persalinan. Ia adalah seorang wanita yang miskin dari umat Nabi Muhammad SAW. Tanpa berpikir panjang, tanpa berkata banyak, Imam Syafi'i pun merogoh saku bajunya, mengambil kantong uang yang besar tadi, yang penuh tadi, ia ambil dan serahkan kepada orang tersebut sambil mengatakan, berikan ini kepada wanita yang baru melahirkan tersebut. Lihatlah kedermawanan Imam Syafi'i. Lihatlah bagaimana tidak ada sedikit pun rasa cinta dunia di dalam hatinya. Beliau tidak menghitung-hitung berapa nih uang yang ada di saku bajunya, lain dengan kita, dan memikir-mikir, tapi beliau letakkan semua itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dapat kemudian diberikan. Dapat kemudian diberikan. Beliau hanya sebagai perantara rezeki Allah Subhanahu wa taala. Beginilah dahulu para ulama, mereka meletakkan harta ini bukan di dalam hati mereka. Mereka hanya meletakkan harta ini di tangan untuk dijalankan, untuk diserahkan, untuk ditebarkan sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit contoh kedermawanan Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu bagaimana dengan firasat hati Imam Syafi'i? Di mana baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah." Hati-hati, waspadalah kalian terhadap firasat seorang mukmin, karena sesungguhnya seorang mukmin itu memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, seorang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah, hatinya tidak sama dengan hati manusia pada umumnya. Hatinya dipenuhi dengan cinta Allah dan cinta Rasul Muhammad SAW. Hatinya jauh dari perasaan iri dan dengki. Hatinya suci, hatinya bersih, sehingga ia pun dapat memandang segala sesuatu berdasarkan firasatnya dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu contoh dari orang yang memiliki hati tersebut, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Para sahabat Imam Syafi'i sering bertanya kepada para Imam Syafi'i untuk menguji firasatnya. Wahai Imam, ketika seseorang datang hendak masuk ke masjid, sahabatnya pun bertanya, "Wahai Imam, apakah pekerjaan orang tersebut? Apakah pekerjaan orang itu?" Maka Imam Syafi'i menjawab, "Orang itu kalau bukan tukang kayu, maka dia adalah penjahit." Maka para sahabatnya pun datang ke masjid dan bertanya kepada orang yang baru masuk tadi, "Wahai fulan, apakah pekerjaanmu?" Maka orang itu menjawab, "Saya dahulu adalah tukang kayu, sekarang saya adalah penjahit." Pernah suatu ketika pula datang seorang menemui Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i berkata kepadanya, "Benarkah engkau berasal dari Son'a Yaman?" "Benar." "Benarkah engkau seorang pandai besi pekerjaanmu?" "Benar." Inilah beberapa contoh daripada ketajaman hati Imam Syafi'i. Ini membuktikan bahwa beliau adalah seorang yang beriman dan memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengenai ketinggian ilmu Imam Syafi'i, maka tidak diragukan lagi. Sampai saat ini pun kita berada dalam barokah ilmu Imam Syafi'i. Kita mudah mengerjakan sholat karena beliau telah merumuskannya dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dari ayat-ayat Al-Quran. Berbagai bentuk ibadah yang kalau kita harus belajar sendiri, meneliti hadis Rasul begitu berat, beliau telah merumuskannya, beliau telah menjadikannya dalam suatu paket yang begitu mudah untuk kita jalankan. Semua ini berkat dari jerih payah Imam Syafi'i rahimahullah dan para ulama yang mengikuti jejak beliau yang menyebarluaskan ke alam, sehingga mazhab beliau tersebar di seluruh Nusantara, tersebar di belahan dunia, di Asia, Afrika, Eropa. Mazhab Syafi'i. Salah satu bukti contoh keluasan ilmu beliau adalah pada suatu ketika datang seseorang bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, ada seorang wanita berzina dengan 5 pria. Pria yang pertama dihukum mati, pria yang kedua dihukum rajam, pria yang ketiga dihukum cambuk, pria yang keempat dihukum cambuk separuh dari yang pria yang pertama, sedangkan pria yang kelima dibebaskan. Siapakah mereka itu?" Maka Imam Syafi'i tidak menunggu lama-lama, langsung berikan jawaban secara spontan. Karena semua ilmu itu ada di dalam hatinya, maka dengan santai beliau menjawab, orang yang pertama adalah seorang kafir yang tinggal di negara Islam, dia harus mengikuti hukum Islam, dia kafir dzimmi, dia membayar pajak, tetapi dia berzina dengan seorang muslimah. Karena dia berzina dengan seorang muslimah, maka dia harus dihukum mati karena dia melanggar aturan-aturan Islam di negara Islam. Orang yang kedua adalah seorang pria yang telah menikah, kemudian dia berzina, maka jika dia telah menikah, dia berzina, maka dia wajib dihukum rajam. Kemudian orang yang ketiga adalah seorang yang belum menikah, kemudian dia berzina, maka orang ini dihukum cambuk. Orang yang keempat adalah seorang budak yang dia berzina, maka hukuman cambuknya setengah daripada seorang yang belum menikah. Kemudian orang yang kelima adalah orang yang gila. Orang yang gila karena dia tidak bisa, tidak punya akal, hilang akalnya. Maka orang yang seperti ini ketika dia berzina, terlepaslah hukum darinya. Maka ia tidak bersalah, ia pun dibebaskan. Sangat lugas, langsung jawaban dari Imam Syafi'i. Suatu pertanyaan yang begitu susah untuk kita jawab. Kemudian pernah Imam Syafi'i juga dalam sebuah kesempatan, datang seseorang menghadap Imam Syafi'i, di tangannya memegang sebutir korma. Orang itu tampak sedih dengan wajah yang pucat. Beliau bertanya kepada Imam Syafi'i, sambil tampak di wajahnya itu raut seorang yang penuh penyesalan. Wahai Imam, aku ingin bertanya kepadamu. Tadi aku berkata kepada istriku, jika korma ini aku makan, ia berkata kepada istrinya, jika korma ini aku makan, maka engkau aku ceraikan. Jika korma ini aku buang, maka engkau juga aku ceraikan. Wahai Imam, aku menyesal dengan perkataanku ini. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Apakah jika aku makan, istriku akan cerai? Jika aku buang, istriku juga akan terceraikan? Maka Imam Syafi'i berkata, tidak perlu kamu bingung, tidak perlu kamu repot-repot. Hatinya penuh rahmat, mencarikan jawaban yang dapat menenteramkan hati umat. Maka Imam Syafi'i berkata, belahlah korma itu menjadi dua. Yang separuh, yang setengah, buanglah. Kemudian yang setengah, makanlah. Sehingga lengkap, orang itu tidak memakan korma tadi, ia hanya memakan separuhnya. Dan tidak membuang korma tadi, ia hanya membuang separuhnya. Sehingga tidak terjadi perceraian, karena kecerdasan Imam Syafi'i di dalam memberikan jawaban berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini belum seberapa. Suatu ketika ada suatu cerita yang sangat menarik, yaitu ketika Imam Syafi'i berada di depan seorang khalifah. Ketika Imam Syafi'i di depan seorang khalifah, si khalifah ini pun dia iseng-iseng tanya, menanyakan suatu pertanyaan yang susah dijawab. Beliau bertanya, apakah hikmahnya Allah menciptakan lalat, wahai Syafi'i? Apa hikmahnya Allah menciptakan lalat? Imam Syafi'i saat itu terdiam. Selang beberapa waktu, barulah beliau memberikan jawaban. Beliau mengatakan, wahai khalifah, Allah menciptakan lalat, salah satu hikmahnya adalah untuk menghinakan orang-orang seperti kamu. Maka khalifah pun tersenyum, memahami apa maksud dari jawaban Imam Syafi'i. Karena pada saat itu, seekor lalat menempel di pipinya. Maka khalifah berkata, wahai imam, jujurlah padaku, sebetulnya kamu tadi tidak tahu jawabannya. Apa hikmah lalat diciptakan oleh Allah, apa hikmah diciptakannya lalat? Imam Syafi'i berkata, benar, aku tadi sebetulnya bingung. Aku cari apa hikmah Allah menciptakan lalat. Tiba-tiba subhanallah, Allah ada seekor lalat yang melekat di pipimu, yang menempel di pipimu. Maka Allah mengilhamkan kepadaku sebuah jawaban, yaitu engkau yang penuh dengan pengawalan, engkau yang susah didekati oleh senjata-senjata lawan, engkau yang susah untuk dianiaya, disakiti oleh musuh-musuhmu, bahkan oleh temanmu pun tidak ada yang dapat menyentuh wajahmu. Seekor lalat yang biasa hinggap di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang tidak layak, lalat itu dengan mudah dapat hinggap di wajahmu. Maka aku pun tahu, salah satu hikmah diciptakannya lalat adalah untuk menghinakan orang-orang sepertimu, agar orang-orang sepertimu ini mengetahui bahwasanya sebetulnya ia tidak memiliki kekuasaan, sebetulnya ia sangat lemah, sehingga menghadapi seekor lalat pun ia tidak mampu. Maka sang khalifah pun tersenyum, puas dengan jawaban Imam Syafi'i. Inilah salah satu contoh daripada kecerdasan Imam Syafi'i, daripada ketinggian ilmu Imam Syafi'i. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan ibadah Imam Syafi'i? Sebagaimana telah saya sampaikan di depan, Imam Syafi'i setiap hari khatam Al-Qur'an. Setiap hari khatam Al-Qur'an, Ramadan 2 kali khatam dalam 1 hari. Imam Syafi'i kalau tiap malam membagi malam menjadi 3 bagian dan beliau istiqomah. Sepertiga beliau gunakan untuk salat malam, sepertiga beliau gunakan untuk menuntut ilmu, sepertiga beliau gunakan untuk istirahat. Imam Syafi'i suatu ketika beliau berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, murid beliau. Seorang guru berkunjung ke rumah muridnya. Ini mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi juga suka berkunjung ke rumah para sahabat, mengunjungi para sahabatnya. Imam Syafi'i pun ketika berada di kota Baghdad, beliau mengunjungi Imam Ahmad bin Hanbal dan bermalam di rumahnya. Ketika Imam Syafi'i bermalam di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, beberapa orang pun mencela perbuatan Imam Syafi'i, berupaya untuk merendahkan Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i segera menggubah sebuah syair. Dalam syairnya itu beliau berkata, "Qalu yazuruka Ahmadun wa tazuruhu, qultul fadailu la tufariqu manzilah, in zarani fa bi fadlihi aw zurtuhu, fa li fadlihi fal fadlu fil halain lah." Dikatakan oleh Imam Syafi'i, qalu, mereka berkata, yazuruka Ahmadun, bahwasannya Ahmad, Imam Ahmad, suka mengunjungimu. Dan kamu juga suka mengunjungi Imam Ahmad. Maka aku katakan kepada mereka, sesungguhnya semua kemuliaan itu tidak pernah berpisah dari rumah Imam Ahmad. Semua kemuliaan tidak pernah berpisah dari rumah Imam Ahmad, kata Imam Syafi'i. Andai kata dia mengunjungi aku, maka itu karena dia orang yang mulia. Dan jika aku mengunjungi beliau, Ahmad, karena Ahmad orang yang mulia. Dalam dua keadaan, ketika aku mengunjungi beliau atau beliau mengunjungi aku, itu semua karena kemuliaan Ahmad, bukan karena kemuliaanku. Begitulah Imam Syafi'i merendahkan diri kepada Imam Ahmad. Seorang guru merendahkan diri kepada muridnya, menghormati muridnya, menghargai muridnya. Inilah para ulama terdahulu, saling menyayangi, saling mencintai antara guru dengan murid, tiada iri dengki. Ingin semuanya menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan Imam Ahmad ini sering kali memuji Imam Syafi'i, sering kali mendoakan Imam Syafi'i. Sehingga putra beliau yang bernama Abdullah berkata kepada ayahnya, "Duhai ayahku, aku lihat engkau sering memuji Syafi'i, engkau sering memuliakan Imam Syafi'i, engkau sering mendoakan Imam Syafi'i. Siapakah Imam Syafi'i ini sehingga engkau letakkan pada derajat yang begitu tinggi?" Maka Imam Ahmad menjawab, beliau berkata, "Wahai anakku, tahukah kamu bahwasannya Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi bumi, seperti matahari bagi bumi, dan beliau juga seperti kesehatan dan keselamatan bagi manusia. Apakah ada yang dapat menggantikannya?" Lihatlah bagaimana Imam Ahmad memperumpamakan Imam Syafi'i seperti matahari bagi bumi. Kita tahu jika bumi tidak ada matahari, maka kehidupan akan sirna. Imam Ahmad mengartikan begitulah dunia ini jika tanpa Imam Syafi'i, ilmu akan sirna seakan-akan demikian. Imam Ahmad begitu memuliakan Imam Syafi'i, sehingga Imam Ahmad berkata, "Aku mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun dan tidak pernah aku tinggalkan. Selama 40 tahun aku tidak pernah berhenti mendoakan Syafi'i." Yaitu dalam doanya Imam Ahmad berkata selepas sholat tidak pernah ditinggalkan, "Allahumma khfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Allahumma khfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." Lihatlah perhatian para ulama. Ketika ada seseorang yang menonjol, ketika ada seseorang yang berhasil, ketika ada seseorang yang berilmu, mereka pun ingin ikut membantu dakwahnya, ingin membantu perjuangannya dengan mendoakannya minimal. Imam Ahmad yang begitu besar kedudukannya dan mengaku murid Imam Syafi'i, sebagai seorang murid yang setia, yang mencintai gurunya, maka tidak berhenti mendoakan gurunya. "Allahumma ghfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan juga ampunilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mari kita contoh doa ini. Selepas sholat, mari kita doakan para ulama kita, kita doakan guru-guru kita, kita doakan orang-orang yang bertugas dalam berdakwah. Jika kita mengerti namanya, sebutkan namanya. "Allahumma ghfirli wali walidayya wali fulan bin fulan." Sebutkanlah. Dengan kita menyebutkan dalam doa kita untuk saudara kita tanpa sepengetahuannya, maka pada saat itu ada malaikat yang berkata, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Walaka mitluh." Malaikat akan berkata kepadamu saat engkau mendoakan saudaramu tanpa sepengetahuannya, "Walaka mitluh." Kamu juga dapat bagian yang sama seperti yang kamu doakan untuknya. Alangkah beruntungnya kita yang mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya. Jika saudara kita yang biasa saja, malaikat mengatakan kamu juga dapat yang sama. Lalu bagaimana jika kita mendoakan para ulama besar, orang-orang yang berjasa bagi agama ini, mendoakan para pengemban syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i yang seperti ini, Imam Ahmad yang memuliakan Imam Syafi'i sedemikian hebat, tentunya mengundang tanda tanya bagi putrinya dan putranya. Maka ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, pada saat itu sang putri pun penasaran, bagaimana kondisi ibadah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal pun sedih hatinya. Karena apa? Imam Ahmad bukan seorang yang kaya. Beliau sedih karena tidak mampu menjamu gurunya dengan baik, tidak mampu melayani gurunya dengan baik, tiada makanan di rumahnya. Tampak kesedihan di wajah beliau yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Tidak lama kemudian, tiba-tiba wajah Imam Ahmad berseri-seri. Imam Syafi'i pun berkata, sungguh aneh, dalam seketika begitu cepat kesedihan berubah dengan kebahagiaan. Maka Imam Ahmad berkata, aku tadi sedih karena tidak ada makanan yang dapat kupersiapkan untuk menjamu engkau, ulama, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku bertanya kepada istriku, adakah makanan untukmu, untuk tamu-tamu kita ini? Istriku menjawab, tidak ada. Tidak lama kemudian datang seseorang yang mengirimkan roti yang begitu enak, 18 potong roti. Dan aku merasa bahagia. Roti ini kemudian oleh Imam Ahmad disuguhkan kepada Imam Syafi'i. Sangat sederhana. Yang ada roti, beliau suguhkan. Beliau merasa puas karena telah mampu menjamu tamunya. Dan tamunya itu adalah gurunya. Di malam hari, putri Imam Ahmad pun melihat bagaimana ibadah Imam Syafi'i. Sesaat ia tidur, kemudian bangun, dilihat Imam Syafi'i ibadah atau tidak. Tidur, bangun, dilihat Imam Syafi'i ibadah atau tidak. Ternyata yang ia lihat, Imam Syafi'i hanya berbaring di pembaringannya. Imam Syafi'i baru bangun ketika menjelang fajar. Ketika menjelang fajar azan subuh, barulah Imam Syafi'i bangun. Setelah itu Imam Syafi'i sholat tanpa berwudu. Kemudian sholat setelah masuk waktu subuh, sholat sunnah fajar tanpa berwudu. Kemudian sholat subuh tanpa berwudu. Mengundang tanda tanya si putri. Maka keesokan harinya Imam Ahmad berkata kepada putrinya, wahai putriku, bagaimana menurutmu guruku? Maka sang putri berkata, wahai ayah, gurumu tidak banyak ibadah. Dan semalam saya lihat suatu keanehan, dia sholat tanpa berwudu setelah dia bangun dari tidurnya. Maka Imam Ahmad berkata, tunggu dulu, aku akan bertanya kepada Imam Syafi'i dan coba kamu simak apa jawabannya. Maka sang putri pun menunggu di balik pintu. Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai guruku, apa yang engkau lakukan semalam? Maka Imam Syafi'i menjawab, semalaman aku tidak dapat tidur, aku berbaring di pembaringan dan aku rumuskan 100 persoalan yang belum ada jawabannya dari Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW. Dan aku ambilkan jawaban itu juga dari Al-Quran dan hadith Rasulullah SAW. 100 permasalahan dengan beliau berbaring sesaat di malam hari. Maka Imam Ahmad pun mendatangi putrinya dan berkata, lihatlah wahai putriku, ibadah yang dilakukan Imam Syafi'i ini ibadah yang susah ditiru oleh banyak orang. Tidak semua orang dapat melakukan ibadah seperti Imam Syafi'i. Istimbat, mengambil hukum dari Al-Quran 100 permasalahan dan dari hadith Nabi Muhammad SAW. Karena itu beliau bangun segera menunaikan sholat karena wudhunya belum batal, karena beliau tidak tidur. Beginilah keluasan ilmu dan ibadah Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu bagaimana dengan akhlak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini di samping sebelum kita bahas akhlaknya, ada satu cerita yang menunjukkan bagaimana ibadah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seorang yang gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau bisa engkau meninggal, antamuta wa lisanuka ratban min dzikrillah." Kalau bisa engkau meninggal sedangkan lisanmu basah karena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun diamalkan oleh Imam Syafi'i. Sehingga suatu ketika beliau datang ke tempat tukang cukur, minta agar kumisnya dicukur. Saat beliau duduk siap akan dicukur, tukang cukur pun memperingatkan, wahai imam, tolong engkau jangan menggerak-gerakkan bibirmu. Karena jika bibirmu terus kamu gerak-gerakkan, nanti bibirmu akan terluka karena alat cukurku ini. Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak akan menghentikan gerakan bibirku karena takut terkena alat cukur. Lebih baik bibirku ini tergores alat cukur, terluka, lebih kusukai daripada aku harus menghentikan gerakan bibirku, daripada aku harus menghentikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat akan dicukur kumisnya, beliau rela terluka, itu lebih baik baginya daripada harus menghentikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Banyak waktu kita yang terbuang sia-sia saat kita tidak ada kepentingan lisan yang bisa kita gunakan untuk menyebut asma Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, untuk istighfar mohon ampun kepada Allah, sering kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, atau minimal sering lisan kita terdiam dan tidak melakukan pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan kita menganggur, sungguh kita melakukan suatu hal yang merugi. Mari kita contoh akhlak Imam Syafi'i, ibadah Imam Syafi'i yang beliau lebih mengutamakan zikrullah daripada harus menjaga lisannya tetap utuh, lisannya terselamatkan dari goresan alat cukur tukang cukur tersebut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan akhlak Imam Syafi'i? Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang yang sangat berbudi, bukan hanya kepada yang masih hidup, bahkan kepada yang telah meninggal dunia. Diceritakan ketika Imam Syafi'i mengunjungi makam, ziarah ke makam Imam Abu Hanifah. Ketika beliau ziarah di sana, Imam Syafi'i kemudian menunaikan sholat subuh berjamaah di dekat pemakaman tersebut. Beliau tampil sebagai imam, tetapi dalam sholat subuh itu Imam Syafi'i tidak membaca doa kunut. Tidak seperti biasanya, Imam Syafi'i mengajarkan agar sholat subuh itu dengan doa kunut. Karena doa kunut merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Imam Syafi'i menyampaikan ini kepada masyarakat. Tetapi aneh, hari itu Imam Syafi'i menghentikan doa kunutnya. Maka menimbulkan tanda tanya pada sebagian masyarakat. Mereka pun bertanya, wahai imam, kenapa engkau hentikan doa kunutmu? Maka Imam Syafi'i mengatakan, aku malu untuk membaca kunut di hadapan seorang imam yang imam itu berpendapat bahwasanya kunut tidak sunnah. Aku malu untuk menentang pendapatnya di hadapannya dan di hadapan para muridnya. Lihatlah bagaimana akhlak Imam Syafi'i, menghargai pendapat orang lain meskipun orang itu telah meninggal dunia, dan menjaga perasaan para muridnya. Jika umat Islam mau berakhlak demikian, mau menjaga perasaan muslim yang lain, selama hal itu bersifat sunnah, mau menjaga toleransi sesama mereka, tentu akan terjadi persatuan yang begitu mengagumkan. Banyak persamaan di umat Islam ini, sayangnya umat Islam, saudara-saudara kita dan kita ini, lebih suka mengangkat perbedaan ketimbang dari persamaan yang ada, sehingga cerebrelah umat ini. Lain halnya daripada ulama yang terdahulu, akhlak mereka, mereka menjaga persatuan, mereka saling menghormati, mereka saling menyayangi, dan mereka saling menjaga hati, karena mereka semua ingin masuk surga bersama-sama, karena mereka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i di kemudian hari beliau pindah dari Mekah ke Mesir. Di sana beliau tinggal, kurang lebih beliau hijrah ke Mesir pada tahun, beliau pindah ke Mesir pada tahun 198 atau tahun 199 Hijriah. Kemudian pada tahun 204 Hijriah Imam Syafi'i meninggal dunia. Berapa usia beliau? Usia beliau cuma 54 tahun. Cuman 54 tahun tapi penuh barokah. Jika umur kita ini kita gunakan untuk membaca karya-karya Imam Syafi'i, menelaah karya-karya Imam Syafi'i, maka umur kita akan habis. Mungkin belum semua karya Imam Syafi'i kita telaah, kita pelajari dan kita baca. Karena karya beliau begitu banyak. 54 tahun yang penuh barokah. Inilah Imam Syafi'i. Bagaimana ketika beliau hendak meninggal dunia? Seorang ulama yang bernama Syekh Muzanni datang menemui beliau dan bertanya, "Kaifa asbahta?" Pada hari Kamis, seorang ulama pagi-pagi datang bertemu dengan Imam Syafi'i dan bertanya, "Kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu?" Maka Imam Syafi'i pun menjawab, "Asbahtu minad dunya rahilan walil ikhwani mufarigan walis su'i amali mulaqiyan walika'sil maniyati syariban wa 'alallahi ta'ala waridan wa la adri aruhi tasiru ilal jannati fauhanniha am ilan nari fauazziha." Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya aku di pagi hari ini dalam keadaan aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Aku akan meninggalkan teman-temanku. Aku akan segera merasakan betapa getir pahitnya minuman kematian. Dan aku akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan mempertanggungjawabkan keburukan-keburukanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak tahu ruhku akan kembali ke mana. Ruhku akan kembali ke surga Allah sehingga aku dapat mengucapkan ucapan selamat kepadanya, atau ruhku akan kembali ke neraka Allah sehingga aku akan ucapkan bela sungkawa kepadanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Imam Syafi'i yang hidupnya penuh dengan ibadah, hidupnya penuh bakti kepada agama, beliau takut untuk kembali ke neraka, tidak dapat meyakinkan dirinya tempatnya di surga, penuh dengan rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Imam Syafi'i yang seperti ini mulianya, beliau akhirnya di malam hari itu, sebagaimana yang beliau ucapkan tadi, hari ini aku akan meninggalkan dunia, maka malam Jumat selepas maghrib, ruh beliau yang suci insyaallah keluar dari dunia yang fana ini menuju surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin Allahumma amin. Kemudian di hari Jumat keesokan harinya, selepas sholat asar, Imam Syafi'i disemayamkan, Imam Syafi'i dimakamkan dan dikuburkan di kota Mesir. Hingga saat ini makam beliau diziarahi, hingga saat ini kubur beliau diziarahi oleh umat Islam dari segenap penjuru dunia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Imam Syafi'i yang seperti ini, yang hidupnya ibadah, yang sholat malam, yang membaca Al-Quran setiap hari khatam, Imam Syafi'i yang lisannya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah, Imam Syafi'i yang dermawan, Imam Syafi'i yang penyantun, Imam Syafi'i yang penuh toleransi, Imam Syafi'i yang demikian hebat, beliau mengatakan dalam syairnya, "Uhibbus salihina walastu minhum, uhibbus salihina walastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah, wa akrahu man tijaratuhul ma'asi, walakunna sawa'an fil bidha'ah." Uhibbus salihin, kata Imam Syafi'i, aku sungguh cinta kepada orang-orang yang soleh, walastu minhum, dan aku bukan dari golongan mereka. Kaum muslimin dan muslimat jika Imam Syafi'i yang ibadahnya seperti ini berkata, aku cinta kepada orang-orang soleh dan aku bukan dari golongan mereka, maka kita ini termasuk golongan yang mana? Kita yang penuh maksiat ini dalam golongan yang mana? Imam Syafi'i mengatakan, aku takukan itu cintaku kepada orang-orang yang soleh, meskipun aku tidak seperti mereka, aku bukan dalam golongan mereka. La'alli an ana labihim syafa'ah, agar aku kelak mendapatkan syafaat mereka, pertolongan mereka. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yashfa'u yawmal qiyamati thalath, dalam Sahih Bukhari, kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Yang pertama al-anbiya, para nabi. Thumma al-ulama, kemudian yang kedua para ulama. Kemudian yang ketiga adalah asyuhada, para syuhada. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau seorang ulama, seorang pengabdi umat. Beliau mengatakan bahwasanya beliau membutuhkan syafaat orang-orang yang soleh, dan beliau merasa dirinya bukan sebagai orang yang soleh. Lalu bagaimana dengan kita? Kemudian beliau mengatakan, wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bidha'ah, dan aku benci kepada orang-orang yang perdagangannya itu maksiat, walaupun aku dengan dia sama-sama memiliki perdagangan yang sama, meskipun barang daganganku dengan dia sama kemaksiatan. Kaum muslimin dan muslimat, apakah perdagangan Imam Syafi'i maksiat? Apakah Imam Syafi'i gemar maksiat? Apakah Imam Syafi'i suka maksiat? Hasyalillah, Imam Syafi'i tidak berbuat semua itu. Beliau hidup dengan penuh ketaatan, tetapi beliau merasa banyak dosa, merasa penuh dengan kesalahan. Inilah sifat orang-orang yang mulia. Semakin beliau dekat kepada Allah, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, maka ia akan semakin merendahkan diri kepada Allah. Ia akan semakin teliti aib-aibnya, ia akan teliti kekurangannya, meneladani sifat Nabi Muhammad SAW, Rasul yang tak punya kesalahan, Rasul yang tak punya dosa. Dalam sekali majlis pun minta ampun kepada Allah, 100 kali beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana dengan kita semua? InsyaAllah apa yang kami sampaikan ini, apa yang kita dengar bersama ini dapat menggugah hati kita untuk mempelajari kehidupan orang-orang yang soleh dan kemudian meneladaninya. InsyaAllah dengan kita mengikuti kajian-kajian seperti ini, rasa cinta kepada orang-orang yang soleh dalam hati kita semakin kuat, mengakar dengan kuat, dan insyaAllah kita kelak pun dikumpulkan bersama mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan bertemu pada episode yang berikutnya. Kita akan pelajari kemuliaan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian pada episode yang berikutnya kita akan pelajari bagaimana kemuliaan Imam Malik dan para ulama-ulama besar lainnya. InsyaAllah kita bersama-sama dapat mengkaji kehidupan mereka yang mulia, dan insyaAllah kelak kita dikumpulkan bersama mereka dengan Nabi Muhammad SAW di surga Al-Firdaus tanpa hisab, tanpa perhitungan amal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.